mawang, nanging ning ati tansah kelingan manis e janji. Neng seh kuat nyonggok, tak aku janji gak bakal ninggal kamu. Terus mau karo kowe, nanging aku mending telek kanan wae. Kuat-kuat niatimu nompo paco pening gusti, kutu tabah niatimu senajan apa dilakoni. Sabar-sabar ni sliramu ngempet kangen troning dodo lungaku iki amal sewates kerjo. lahir batini. Kabehku tuh tak lalek nih masio abot sanggane. Terima kasih. Yang aku Satenani bingung yen lagi kasmaran mung tansah kelingan sliramu dadi pikiran isu awan bengi mung kepito ati pengen ku mung siji kowe tak impian.